Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah jazakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membahas tentang arkanul iman, di mana kita masih dalam kajian atau pembahasan seputar al-imanu bil qadar, keimanan terhadap takdir. Dan pembahasan atau kajian-kajian yang memfokuskan tentang permasalahan iman ataupun akidah, dan lebih khusus lagi tauhid, ini merupakan ruh ya keislaman, di mana berangkat dari iman itu akan memberikan asar pengaruh terhadap ibadah seseorang, muamalah, akhlak, dan yang lainnya. Dan itu sangat nampak. Lemahnya ibadah seseorang itu cerminan bahwa imannya juga lemah. Buruknya akhlak seseorang ini juga buah dan hasil dari lemahnya iman dan dangkalnya akidah. Jeleknya muamalah seseorang ini juga akibat dari lemahnya iman. Ya, buruknya akidah, jeleknya tauhid. Sehingga barakallahu fikum, antara iman dengan perkara-perkara agama, baik ibadah, akhlak, muamalah, ini berbanding lurus sejalan. Sehingga manakala seorang muslim mendapati dan merasakan ya, motivasi ataupun dorongan semangat ibadahnya mulai luntur, mulai melemah, mulai kendor, kemudian nampak asar buruk dari akhlaknya, akhlak yang buruk ya, bisa akhlak yang buruk kepada Allah, demikian pula akhlak yang buruk terhadap sesama manusia. Terkadang dengan lisannya, terkadang dengan perbuatan anggota tubuhnya, bahkan terkadang dengan hatinya, bisa berbuat buruk terhadap saudaranya. Kedengkian, hasad, iri, ya, sombong, meremehkan saudaranya, ghibah, ya, kemudian dendam, ini semuanya penyakit-penyakit hati dan menunjukkan buruknya akhlak. Ya. Demikian pula buruknya lisan juga sama. Ya. Pembicaraan yang tidak baik, celaan, ya, caci maki, ya, kutukan, ya, dan yang lainnya, namimah, adu domba, ini juga menjelaskan tentang lemahnya iman. Ya, tambah lagi keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari perbuatan anggota badan. Oleh karena itu, Di antara misi ya, dakwah para nabi dan rasul dari dahulu sampai yang terakhir, itu yang pertama kali dibenahi, diperbaiki dan terus ya, dievaluasi adalah iman. Iman. Makanya ini juga yang menjadi ciri khas dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah dimanapun mereka berada. Konsen, fokus ya, pada pembenahan akidah. Materi-materi inti dalam kajian-kajian, baik yang sifatnya umum dan khusus, itu porsi yang terbanyak adalah masalah akidah dan iman. Dan ini diantara ciri khas dakwah Rasul alaihi salat wassalam. Oleh karena itu munculnya berbagai macam problematika dalam bermasyarakat ya, dalam kehidupan bertetangga, lebih sempit lagi dalam rumah tangga ya, lebih global lagi, lebih luas lagi problematika remaja, munculnya fenomena-fenomena yang unik-unik apalagi di zaman kita sekarang ini ya, kecenderungan sebahagian para pemuda ya, para remaja yang masih belia ya, lepas dari masa-masa kecilnya ya, beranjak untuk menginjak usia dewasa, usia tanggung ya, masa peralihan, transisi pubertas, luar biasa godaannya. Kenapa kecenderungan sebahagian mereka, semoga Allah memperbaiki kondisi kita dan mereka, itu kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Padahal gak kurang-kurang di sekolahan, di ma'had ya, dari peran serta aktif dari pengajarnya, ustadznya, ustadzahnya, mudaris, mudarisahnya, tambah lagi musyrif dan musyrifahnya, tambah lagi kakak-kakak seniornya, gak bosan-bosan ingetin, nasihatin ya, jangan bicara kotor, kalau liburan manfaatkan waktunya dengan baik, jangan lupa murojaah Quran. Tapi yang muncul apa? Foto selfie-nya yang si fulan juga buat akun Instagramnya, buat akun ini, akun itu, aktif di medsos. Iya kalau yang positif, tapi kebanyakannya negatif, naudzubillah. Kok bisa terjadi ya? Nah ini bahan evaluasi kita semuanya ya. Jadi bukannya sibuk dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, membantu orang tua, tapi malah apa? Menyibukkan orang tua, bahkan memberatkan kedua orang tua. Kenapa? Membuat masalah, membuat orang tua cemas. Kok anak saya begini? Ya, apa ada yang salah di pondoknya? Apa ada yang keliru di pelajarannya? Kenapa demikian? Ya, kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, belum lagi oleh-oleh ya, dari kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat-kalimat yang kotor, yang keji, itu dari mana? Ini kan menunjukkan kemerosotan moral ya, dan kemunduran akhlak ya, dan itu cerminan oh, iman, kualitas akidah ya, anak-anak kita itulah cerminan akidah dan iman kita juga. Berarti masih lemah, masih dangkal ya, belum baik, sehingga butuh untuk terus dibenahi dan diperbaiki ya, tidak serta-merta kemudian mencari kambing hitam ya mencari pihak-pihak yang disalahkan. Oh ini karena temannya, oh ini karena ya si fulan, karena si alan. Nah, mungkin bisa jadi itu dikarenakan juga karena kelalaian kita dalam membenahi iman dan akidah kita. Di samping tentunya nasihat, masukan terus ya, kita berikan kepada putra dan putri kita. Ya, terlebih yang di masa-masa remaja ya, sekarang ini luar biasa tantangannya, begitu berat. Beda dengan kondisi berapa puluh tahun yang silam. Gak seperti ini keadaannya. Ya, tantangannya juga gak seberat ini. Ya. Godaannya juga tidak separah ini. Barakallahu fikum. Sehingga tolong ayuhat talabatul ilm, ya para penuntut ilmu, ya para santri, hendaknya perhatian, serius belajar. Ya, manfaatkan kesempatan emas yang sekarang di depan antum semuanya. Ya, untuk berlomba-lomba menambah faedah, menimba ilmu syar'i. Ya, jangan tergoda. Ya, jangan terbuai, jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang terkesan menggiurkan, menggoda. Kelihatannya indah, tapi itu hakikatnya barakallahu fikum menyesatkan, menjauhkan antum dan bahkan kita semuanya dari kebaikan. Ya. Tidak di sini, tidak di sana. Ya, tidak yang di pusat kota ataupun yang di pelosok desa, sama tantangannya. Karena memang luar biasa godaannya. Ya, pengaruh media sosial itu sudah bukan cuma di perkotaan. Kota Balikpapan ya jangan ditanya. Ya, apalagi prospek kedepannya menjadi pusat, ya, ibu kota rencananya. Ya, yang di pelosok-pelosok itu loh. Ya, yang listrik juga masih mungkin ya, gantian, kadang hidup, kadang mati, tapi luar biasa. Enggak mau ketinggalan yang namanya media sosial tadi. Dan itu pengaruhnya naudzubillah min dzalik. Kalau tidak bijak, enggak cermat, enggak pandai, kurang iman, ya, kurang akidahnya, dangkal ya, penguatan ilmunya luar biasa, naudzubillah min dzalik, rusak ya. Bisa jadi harapan kita menyambut ya, buah dari para remaja kaula muda kita kemudian layu sebelum berkembang, rusak duluan naudzubillah. Siapa yang rusak ya, mari kita cermati di hari-hari ini. Mungkin berangkat dari kita, mungkin dari keluarga, mungkin dari orang tua yang masih lalai, yang masih abai. Nah, barakallahu fikum. Nah ini kita tentunya miris ya dengan kondisi ya anak-anak kita. Ya, liburan yang singkat namun ternyata luar biasa, sangat membekas. Ya kalau bekasnya itu baik, tapi tidak sedikit yang memberikan efek buruk. Ya, kebebasan tanpa batas, tanpa kontrol. Na'udzubillah. Alhamdulillah ya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ya, anak-anak kita ya, para pelajar kita, murid-murid kita ya, putra dan putri mau kembali ke ma'had, mau belajar ya, kesempatan. Terus jangan bosan-bosan memberikan nasihat kepada mereka semuanya. Ya, karena mereka adalah aset kita. Ya, generasi penerus kita. Nah, kita lanjutkan ayo ikhwah. pembahasan kita seputar iman terhadap takdir. Setelah kita melewati beberapa permasalahan terkait dengan iman terhadap takdir, dan ini merupakan iman yang ke-6 ya, dari rukun-rukun iman dan menjadi inti ya, pondasi keimanan seorang muslim ataupun muslimah. Kata beliau hafizahullah, falabudda minal imani bihadha annahum al imani bil qada'i wal qadar nu'minu bi anna al ibada lahum af'alun wa lahum iradatun wa lahum masyi'ah. Bahwa satu kemestian termasuk keimanan terhadap takdir adalah kita beriman bahwa setiap hamba itu memiliki perbuatan dan memiliki kehendak serta keinginan. Catat poin penting ini ya, bahwa termasuk hal penting yang harus diingat terkait dengan iman terhadap takdir adalah bahwa manusia itu ya, memiliki perbuatan dan memiliki keinginan dan kehendak untuk melakukan sesuatu ya. Jadi kita menyadari, merasa, sadar ya, bukan gak sadar, betul-betul sadar, bukan ngigo, bukan di alam mimpi, di alam sadar, bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul pilihan kita ya. Kita yang mau, kita yang pengen, kita yang ingin, kita yang memiliki kehendak itu untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk olahraga, untuk ta'lim, untuk sholat ya, untuk istirahat, untuk beraktivitas, untuk ini, untuk itu, sadar itu ya kita yang melakukan gitulah. Betul-betul kita merasakan itu dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya, secara hissi memang demikian. La kama taquluhul jabriyah. Tidak sebagaimana pernyataan dan keyakinan atau pendapat sekte Jabriyah. Apa kata mereka? Innal ibad mujbaruna wa muharraqun. Faqat laisa lahum ikhtiyar. Manusia itu mereka dipaksa dan hanya digerakkan dan sama sekali mereka tidak memiliki pilihan. Ya. Jadi ini pendapat siapa? Sekte Jabriyah. Apa kata mereka? Manusia itu ketika mereka melakukan sesuatu itu dipaksa, digerakkan. Kayak robot. Tidak punya pilihan sama sekali. Ya. Ini sebelum dibantah dengan ayat, dengan hadis yang terlalu banyak untuk disebutkan. Secara hissi saja akan diketawakan ya, oleh anak-anak kecil. Ya. Coba ketika dia makan. Sekte Jabriyah mengatakan, "Loh, kamu makan ada yang maksa?" "Iya, saya dipaksa makan ini." Ya. "Kamu minum?" "Ya, saya dipaksa minum." "Kamu tidur?" "Saya dipaksa tidur." Ya. "Kenapa tidur?" "Ya saya digerakkan, enggak tahu ya, tiba-tiba saya di kasur ya." Padahal ya dia mau apapun, itu urusan dia. Mau tidur, mau makan, mau olahraga, mau jalan, mau lari, terserah. Kok bisa-bisanya Sekte Jabriyah mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan itu semuanya itu dipaksa, digerakkan oleh siapa? Oleh Allah katanya. Ini sisi ekstrimnya kaum Jabriyah, terlalu berlebihan dalam menetapkan takdir. Semuanya sudah ditetapkan sehingga kita tinggal menjalankan, sehingga sampai-sampai pada tingkat seseorang itu dipaksa untuk melakukan sesuatu. Efeknya apa? Jeleknya sekte ini diantaranya dari sekian keburukan. Kalau orang jatuh dalam kemaksiatan, gak sholat, contoh saja, mas kenapa gak sholat? Ya sudah takdir Allah ya, saya gak sholat. Ya kalau takdirkan saya gak sholat, ya sudah saya jalankan takdir Allah, saya pasrah saja, saya manut. Ya, jadi dia beralasan dengan takdir, dia beralasan bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan pilihan Allah dan itu yang terbaik bagi dia, dan dia gak mau merubah itu. Padahal secara fitrah dia sendiri merasa dia bisa untuk sholat atau gak sholat gitulah. Tapi giliran untuk kemaksiatan, dia merasa ini sudah pilihan Allah. Akhirnya gak ada upaya untuk berbenah diri, untuk memperbaiki diri, untuk berubah menjadi lebih baik, gak ada. Giliran maksiat yang jadi kambing hitam, jadi alasan apa? Takdir. Rusak. Rusak. Ya. Nah, makanya orang-orang yang punya pemikiran Jabriyah, dan itu termasuk akidahnya Asy'ariyah, ketika melihat kemaksiatan, anteng. Ketika melihat kemaksiatan apa? Anteng, tenang, nyantai, enggak ada ghirah. Gak ada kecemburuan sama sekali, gak ada pengingkaran sama sekali. Ya, kenapa? Ya, dia hakikatnya orang yang taat. Dia sedang menjalankan takdir Allah. Gak usah diusik, biarkan. Loh, kok kamu gak seperti dia? Gak apa-apa, kita juga sedang menjalankan takdir Allah, sama-sama ini. Tapi kan beda, ini baik, ini enggak, gak masalah. Ini Jabriyah. Ya. Sehingga sekte Jabriyah ini luar biasa. Na'udzubillah, bisa menjadi setan-setan bisu. Ketika melihat sebuah kemaksiatan, kemungkaran, diam. Gak ada upaya untuk mengingkari. Dengan hati pun tidak. Kenapa? Bahkan menyetujui. Ya, karena semuanya dengan alasan sedang menjalankan takdir Allah. Padahal maksiat. Ini Jabriyah. Demikian pula, di sisi yang lain, ada kelompok yang juga sama-sama ekstrim tapi berseberangan 180 derajat. Artinya gak nyambung sama sekali dengan sekte Jabriyah ini. Siapa mereka? Qadariyah. Termasuk yang terdepan dalam menyuarakan pemikiran Qadariyah adalah Mu'tazilah. Kata beliau, wala kama taquluhul Mu'tazilah, dan bukan pula seperti pendapatnya sekte Mu'tazilah. Ya. Sekte Mu'tazilah. Yang pertama apa namanya? Jabriyah. Yang kedua apa namanya? Mu'tazilah. Apa pendapat mereka tentang hal ini? Innallaha laisa lahu qada'un wa qadar. Allah itu tidak memiliki ya ketetapan ataupun ketentuan takdir bagi hamba-hambanya. Wa innamal ibadu yastaqilluna bi af'alihim. Akan tetapi manusia itulah yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan mereka sendiri, bebas merdeka tanpa ada kaitannya sama sekali dengan takdir Allah. Ya. Wa humul ladzina yakhluquna af'alahum biqudratihim laisa biiradatillah wala biqada'illah wa qadarih. Sehingga menurut pendapat Mu'tazilah ini, manusia merekalah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri dengan kekuasaan mereka sendiri tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah dan takdir Allah sama sekali. Ya, jadi di antara pendapat keyakinan Mu'tazilah apa? Manusia itu ketika melakukan sesuatu itu murni perbuatan dia sendiri, gak ada kaitannya dengan takdir sama sekali. ya? Nggak ada. Ya, kok kamu sholat? Ya, ini murni karena saya pengen sholat. Ya, kok kamu ya membaca Quran? Ya, ini murni karena saya pengen baca Quran. Apakah ini ya termasuk takdir Allah? Ya, ketentuan Allah yang Allah tetapkan bagi Anda? Enggak. Ini murni saya. Lah, di antara efek buruknya apa dari akidah Mu'tazilah yang sesat ini? Apa? Ketika dia melakukan sesuatu kemudian itu adalah kebaikan, amalan soleh, ketaatan, maka dia lupa daratan, enggak tahu diri, menyandarkan itu semuanya kepada dirinya sendiri. Ini murni karena saya, baik dalam urusan dunia ataupun agama. Kok kamu masya Allah asetnya banyak ya? Ya, hartamu melimpah ruah ya, kendaraanmu di mana-mana, tanahmu enggak kehitung jumlahnya. Oh iya, itu murni karena itu hasil peras keringat saya, hasil jerih payah saya, itu usaha saya sekian tahun. Apakah ini merupakan takdir Allah? Enggak ada. Itu murni saya. Murni saya. Ini Mu'tazilah. Menyandarkan keberhasilan yang ia dapatkan kepada dirinya, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula ketika seorang ya melakukan amalan kebaikan, bisa ibadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, bisa umroh, bisa sedekah, bisa bantu ini, bantu itu, macam-macam dilakukan, maka dia merasa itu merupakan hasil ya kebaikan dia sendiri, nggak ada kaitannya dengan bantuan dari Allah sama sekali. Sehingga apa yang muncul kalau orang tipenya seperti ini, apa yang muncul? Ujub. Ya ini kan karena saya. Ya. Dirinya ataupun keluarganya, anaknya pinter, ya itu karena saya yang melatih. Ya, saya dampingi terus itu, saya privatkan, saya leskan itu. Biar pinter, biar ranking satu. Loh, kamu kok masya Allah asetnya banyak? Iya, karena ini jerih payah saya. Karena skill saya, memang saya ini pinter, macam-macam dia sebut. Lupa dengan Allah. Ini tanpa sadar, meskipun Mu'tazilah itu istilah zaman dulu, tapi akidahnya sampai masuk pada orang zaman sekarang. Kalau tipenya seperti ini, menyandarkan keberhasilan, kenikmatan yang ia dapatkan kepada dirinya sendiri, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikemanakan sekian banyak ayat, di antaranya wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang kalian rasakan, kata Allah, yang kalian dapatkan, yang kalian nikmati, kecuali faminallah, dari Allah. Lupa dia. Ya. Nah, kalau dia betul-betul sadar ya, sebagai manusia, lah dia lahir itu memang keluar langsung gede begitu, jenggotan kumisan begitu, bisa makan nasi, makan ayam enak, langsung dewasa begitu, kan enggak. Dia keluar dari perut ibunya itu dibantu orang, dibantu orang ya. Dia keluar janin tubuh dia yang masih merah itu dibantu sama orang, entah itu bidan ataupun ya pelayan kesehatan, dokter atau yang semisalnya, minimalnya orang tuanya bantu ya keluar. Mati pun dibantu orang. Bisakah orang mati ngubur diri sendiri? Tak mungkin, dibantu orang supaya mayatnya nggak busuk, ganggu orang yang hidup. Dibantu orang, digotong supaya mayatnya itu terkubur rapi, terhormat, aromanya tidak menyebar kemana-mana. Dibantu. Lah orang kalau sadar ini, apa yang mau sombongin? Lah dia dari kecil sampai mati butuh orang. Lah kok bisa ketika dia melakukan sesuatu kemudian mendapatkan sebuah kenikmatan, keberhasilan, baik dalam masalah dunia ataupun agama, kemudian dia sandar kepada diri sendiri? Mana akalnya? Ainal uqul. Di mana akalnya? Ini jeleknya pemikiran Mu'tazilah. Ya, menimbulkan ujub, sombong. Demikian pula pemikiran Jabriyah, menimbulkan apa? Meremehkan dosa, menyepelekan kemaksiatan, gak peduli, cuek dan acuh dengan kemungkaran. Jabriyah. Mu'tazilah apa? Menimbulkan ujub dan sombong dengan keberhasilan dan kebaikan yang ia peroleh dan ia dapatkan. Taib. Fal Mu'tazilah wal Jabriyatu ala tarafai naqid. Maka dua sekte tadi, ya, Jabriyah dan Mu'tazilah, itu dua kelompok yang saling bertolak belakang. Enggak akan ketemu itu. Ya. Dan dua-duanya sama-sama sesat, sama-sama jelek. Dari dulu sampai sekarang. Dulu sampai sekarang. Sesat. Ya. Ini penyimpangan mereka dalam masalah apa? Takdir. Amma ahlus sunnah wal jamaah fahum mu'tadiluna fi hadza. Kalau kita sudah mengetahui Jabriyah menyimpang, Mu'tazilah juga sesat. Lalu apa sih yang benar? Bagaimana pendapat ahlus sunnah dalam masalah ini? Yaqulun, ahlus sunnah menyatakan, Allahu jalla wa ala qaddaral asya, walakinnahu a'tal ibadal ikhtiyar wal masyi'ata wal iradata wal qudrata alal fi'li awit tarki. Penting dicatat supaya enggak bingung. Ya, tahu yang salah dan juga tahu yang benar. Terus yang benar bagaimana? Nah, inilah pendapat Ahlus Sunnah, bahwa Allahu jalla wa ala telah menakdirkan segala sesuatu. Telah menetapkan segala sesuatu. Allah telah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Ingat apa yang Allah perintahkan kepada pena pencatat takdir. Dulu sebelum kita ada. Apa kata Allah? Wa yaqalam uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Catat wahai pena semua peristiwa kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Catat. Ya. Lah catatan ini uniknya merupakan rahasia Allah. Enggak ada satupun yang tahu. Hatta malaikat enggak ada tahu. Enggak tahu malaikat. Hanya Allah yang tahu. Ya. Sehingga dari sisi mana kok bisa ada orang kemudian bersandar dengan takdir, dengan alasan kenapa kamu bermaksiat, kenapa kamu enggak sholat, kenapa kamu enggak belajar, kamu ini, kamu itu. Ya sudah takdir Allah. Ya. Kok bisa? Ya, kenapa enggak berusaha mencari takdir Allah yang baik untuk kamu gitu loh. Kok cari yang jelek-jelek gitu loh. Ya, ini yang pertama ya. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Kemudian akan tetapi Allah yang memberikan kepada hamba-hambanya pilihan, keinginan dan kehendak untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Akan tetapi Allah yang memberikan kepada hamba-hambanya apa? Pilihan, keinginan, kehendak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya. Jadi yang secara langsung melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu siapa? Ya kita orang, manusia. Karena Allah yang memberikan kepada kita pilihan. Kita diberikan pilihan, kemauan, keinginan dan kekuasaan, wewenang penuh untuk apa saja yang kita kehendaki. Entah itu melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Lah, itulah yang kemudian hasilnya sudah Allah takdirkan. Sudah Allah takdirkan. Sehingga Allah yang menciptakan sebab dan Allah pula yang menciptakan akibat. Yang menciptakan sebab, ya kita diberikan kehendak, diberikan keinginan, diberikan kemauan, kekuasaan penuh untuk memilih mau ini mau itu, terserah. Ya. Nah, dan itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a minkum falyakfur." Siapa di antara kalian yang ingin beriman, silakan beriman. Yang mau kafir, silakan kafir. Ya, oh berarti enak, bebas dong milih. Iya, bebas milih. Tapi ingat, masing-masing ada konsekuensinya. Yang beriman ya surga tempatnya. Kalau yang kafir, kufur, ya neraka tempatnya. Pilih mana? Silakan. Mau enak? Ya silakan. Jadilah orang yang beriman. Mau susah, mau sulit, mau sengsara, ya silakan. Jadilah orang yang kafir, kufur kepada Allah, neraka tempatnya. Jelas. Ya. Nah. Oleh karena itu, banyak dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa betul-betul manusia itu yang melakukan perbuatan mereka sendiri. Ya. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Lail ayat ke-4 sampai ke berapa ini? 10 ya. Allah berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta." Ya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Perhatikan, insyaallah adik-adik kita, anak-anak kita, murid-murid kita, santri-santri kita sudah banyak yang hafal ayat ini. Tapi coba kali ini kita fokuskan pada beberapa ayat saja dalam surat Al-Lail, enggak semuanya. Kata Allah apa? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha-usaha kalian wahai manusia itu beragam, banyak. Perhatikan, Allah sebutkan, Allah yang berbicara di sini, Allah yang berfirman, inna sa'yakum, sesungguhnya perbuatan kalian. Allah tidak menyatakan ini perbuatan Allah. Tidak. Perbuatan kalian wahai manusia disandarkan itu perbuatan kalian yang melakukan. La syatta, banyak, beragam, macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Paham? Berikutnya, fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang berderma, bersedekah, memberi, berdonasi, membantu saudaranya, ini dan itu, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, dia mengharapkan pahala dari bantuannya, dari pemberiannya, dari donasi yang ia berikan. Tambah lagi, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Al husna yaitu Islam, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dia membenarkan kalimat tauhid. Tambah lagi, dia memahami kandungan maknanya, mengerti tentang konsekuensinya, dan mengamalkan kandungan maknanya. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka sungguh kami akan berikan kemudahan baginya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Allah berikan kemudahan baginya untuk bisa membuka pintu-pintu kebajikan. Ya. Nah, perhatikan di sini bagaimana Allah sebutkan amalan-amalan kebaikan. Kemudian ternyata tidak Allah biarkan, langsung dibalas, diganjar, dibayar oleh Allah kontan. Allah berikan kemudahan. Orang yang bersedekah, orang yang memberi, peduli dengan saudaranya, ya, enggak acuh, enggak cuek. Ya. Dan dia bertakwa kepada Allah. Ya, betul-betul ikhlas dalam bantuannya, dalam sedekahnya, tidak berharap kecuali pahala dari Allah. Kemudian dia betul-betul memiliki akidah yang benar. Balasannya apa? Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Ya. Pintu-pintu kebaikan. Al jaza'u min jinsil amal. Orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah berikan kemudahan baginya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, kata Nabi dalam Sahih Muslim. Ya. Apa maknanya? Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut peduli dan membantu saudaranya yang membutuhkan bantuan. Luar biasa motivasi dari Nabi. Ya, kalimat-kalimat indah. Ya. Sebaliknya kata Allah, wa amma man bakhila wastagna. Ini perbuatan manusia yang baik ya. Yang buruknya sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna. Dan adapun orang yang bakhil, orang yang bakhil yang menahan hartanya yang seharusnya dia keluarkan. Dia punya tanggungan, punya hutang dan dia mampu bayar, dia tahan, enggak mau bayar. Enggak mau bayar. Bukan karena cicilan ya, kemudian belum jatuh tempo, tapi betul-betul enggak mau bayar dia. Padahal wajib dikeluarkan. Dolim sama orang. Ya. Atau dia punya tanggungan zakat mal yang wajib harus dikeluarkan, dia enggak mau bayar. Zakat fitrah harus dia keluarkan, dia enggak mau bayar. Demikian pun yang lainnya, yang wajib saja enggak mau dia keluarkan. Apalagi yang sunnah, yang mustahab. Ya, tetangganya, keluarganya mau makan, mau kelaparan terserah. Ya. Masing-masing saja. Ya, masing-masing punya tangan, punya kaki, ya. Nah, padahal mungkin tetangganya, saudaranya sekian hari terbaring di tempat tidurnya, sakit, enggak bisa apa-apa. Enggak peduli dia. Ya, bakhil, enggak peduli. Ya, wastagna, dan dia merasa cukup dengan itu. Enggak butuh bantuan dari Allah. Ya. Ini orang yang luar biasa, naudzubillah min dzalik. Sifat egois, individualistis orangnya. Maunya menang sendiri, maunya kepentingan dia pribadi yang dia utamakan. Enggak peduli dengan orang lain. Ini orang naudzubillah. Ya, kalau bisa meninggal suruh ngubur sendiri aja. Ya. Kalau meninggal suruh berangkat sendiri ke kuburan. Ya. Paham maksudnya? Ya. Gak mungkin lah. Ya, makanya jadi orang itu jangan egois. Jangan maunya menang sendiri. Ya, enggak peduli sama orang. Itu bukan sifat dan karakter seorang muslim. Hati-hati. Ya. Naudzubillah kalau dari sisi itunya dia enggak peduli, cuek, acuh, dari sisi lisannya luar biasa. Enggak bisa dikontrol. Ya, mau nyakiti orang ataupun enggak, yang penting asal ngomong. Ya. Naudzubillah. Ini tipe seorang muslim. Dia lupa. Jangan seperti itu. Wa amman bakhila wastaghna, kata Allah. Adapun orang yang bakhil, orang yang merasa cukup dengan apa yang ia miliki, enggak butuh dengan Allah, apalagi dengan manusia ya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna. Kalimat tauhid. Ya. Enggak ngerti tentang apa itu la ilaha illallah, enggak mempelajari akidah, enggak ngerti apa itu iman. Balasannya apa kata Allah? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka sungguh kami akan berikan ya, kemudahan baginya, pintu-pintu ya, kejelekan. Ya, al jaza'u min jinsil amal. Perbuatan yang telah ia perbuat, kejelekan, keburukan. Ya, rusak di depan. Maka balasannya apa? Allah bukakan sebab-sebab kejelekan juga, ya, diberikan kesempatan-kesempatan untuk dia semakin jelek, semakin jatuh. Ya. Kok bisa ya? Dia punya harta, ya, mungkin punya pangkat, punya kedudukan, punya aset di mana-mana dari sisi duniawi nggak kurang-kurang. Kok bisa ya? Padahal dia nggak percaya dengan Islam, bahkan mungkin nggak mempelajari akidah. Padahal dia Muslim. Enggak mendalami tentang masalah iman, enggak peduli dengan agamanya. Kok bisa ya? Hidupnya kelihatannya enak. Ya, itulah yang namanya apa? Istidraj. Ujian dari Allah. Ya. Dan ingat sebagaimana nasihat para ulama salaf Dan itu luar biasa ya, artinya kalimatnya pendek tapi dalam maknanya. Seperti kata Salamah bin Dinar rahimahullah. Kata siapa? Salamah bin Dinar rahimahullah. Ya, apa kata beliau? Kullu ni'matin ya, la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat, nikmat apa saja? Baik nikmat dunia ataupun nikmat agama. Tapi tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, maka itu musibah. Orang punya harta, orang punya kendaraan, punya rumah, punya aset, punya tanah, punya ini, punya itu, punya kedudukan, punya popularitas. Tapi ternyata membuat dia sombong, angkuh, ujub, merendahkan orang lain. Ya, itu musibah bagi dia. Demikian pula agama. Dia diberikan kemudahan untuk bisa beribadah, untuk bisa menuntut ilmu, bisa mempelajari ini, mempelajari itu, bisa ibadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah, bisa haji, bisa umrah, macam-macam dia kerjakan. Tapi ternyata menjadikan dia sombong, gak dekat dengan Allah. Ini namanya musibah, bukan nikmat. Itu petaka. Kelihatannya hebat, tapi ternyata musibah bagi dia. Ya. Nah, Allahul Musta'an. Oleh karena itu disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Sunan Nabi Dawud. Ya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma tuhibbu fa'lam annahu istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan sesuatu ya kepada pelaku maksiat, apa saja yang ia cintai, yang ia senangi, dia maksiat, ia pelaku maksiat, kemudian terkesan secara zahir apa yang dia kehendaki, apa yang dia senangi, Allah berikan kemudahan, ada aja jalannya. Itulah kelihatan hidupnya enak. Itulah yang kata Nabi, fa'lam anna istidraj, itulah yang namanya pancingan, ujian. Itu bukan nikmat ya, tapi musibah, bencana. Ya, wa hadza fi raddun 'ala jabriyyati alladziina yanfuuna af'ala al-'ibad wa ikhtiyaarahum. Maka dalam ayat tadi sangat tegas merupakan bantahan terhadap sekte Jabriyah yang mereka menolak ya adanya perbuatan-perbuatan hamba berdasarkan pilihan-pilihan mereka. Paham dari sisi mana? Ayat yang pertama disebutkan, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kalian, kata Allah, itu beragam banyak. Di sini Allah menyandarkan perbuatan manusia kepada manusia itu sendiri, bukan kepada Allah. Ini bantahan terhadap sekte Jabriyah ya, yang disangka, diklaim, dituduh bahwa manusia itu ketika melakukan sesuatu apa? Dipaksa oleh Allah. Tidak benar itu. Wa ma 'alaihi ahlus sunnati wal jama'ati huwa muqtadal Qur'an was sunnah. Dan ayat tadi juga menegaskan bahwa apa yang ditetapkan, yang diyakini, yang dipelajari, yang didakwahkan Ahlus Sunnah dari dulu sampai hari dan sampai kapanpun, itu berdasarkan kandungan Al-Quran dan Sunnah, gak lebih dari itu ya. Nah, wahwal i'tidalu bainal jabriyati wal qadariyah. Dan pendapat Ahlus Sunnah ini adalah pendapat yang pertengahan antara sekte Jabriyah dan Qadariyah Mu'tazilah. Jadi kalau ada yang bertanya, itu Ahlus Sunnah bisa menyatakan seperti itu, bahwa Allah yang telah menakdirkan semuanya, akan tetapi Allah juga yang memberikan kepada manusia itu pilihan, kemauan, kehendak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu dari mana? Jawabannya dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Ya, bukan pendapatnya Imam Fulan, tokoh Fulan, ya, Alim Allan, bukan. Tapi dari Al-Quran dan Sunnah. Mana itu ayatnya? Mana hadisnya? Oh banyak. Ini diantaranya. Coba cermati baik-baik. Ya. Nah, tapi itu mungkin yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang mulia ini, semoga difahami dan bermanfaat untuk kita sekalian. Semoga bisa menambah keimanan kita dan pengetahuan kita ya terhadap keimanan yang benar, dan juga sedikit tentang beberapa penyimpangan dan kesalahan kelompok-kelompok yang menyempal di dalam Islam dalam bab ini. Dan itu sangat penting sebagai penyeimbang, jangan sampai seorang yang taunya yang benar aja nggak tahu yang salah, bahaya. Ini yang menyebabkan orang menyimpang tanpa sadar karena dia fokus pada yang benar-benar saja, yang baik-baik saja, nggak tahu yang salah. Akhirnya apa? Menyimpang tanpa sadar. Dia merasa dia di atas kebenaran, namun ternyata dia telah jauh dari kebenaran. Naudzubillah. Taib, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.